Tu dia kerja. Dasar kata maki cara wak muka asang. Suami kata meh. Balik mok kejap. Ambo pergi malah. Deraka. Nampak dia kena ikut. Lagi benda tu tak haram kena ikut. Dah orang dengar dak wak. Dasar kata dak dengar tu. Nah. Dia nak ikut jadi style orang putih ni. Sama-sama laki-laki dan perempuan sama sahak dia. Dia tak sama. Lebih laki-laki daripada perempuan. Kalau sama, tidak akan jadi jabat, jadi apa semua. Berjabat, dia tak ada. Satu orang, dua orang sama besar pakat ada. Punah janan jabat tu. Tak, mesti seorang je yang paling besar. Pengarah. Orang lain, penolong pengarah. Timbalan pengarah. Tak ada dua pengarah. Jeng. Dia mesti seri ketua. Dua tu imam, dah boleh jadi. Dua tu pilau. Jahanam, mikrofon, putus dua. Nah, dalam satu-satu masa mesti seorang saja ketua, iaitu suami. Jangan lawang suami kita. Taat, dia suruh pergi situ pergi. Kita rasa ngatuk mata dah. Ya, buat agak nasi goreng lama dah akan si orang lapar perut ni. Nah, suami letih balik malang, nak geli kedai tengok tutup kedai makan sama. Balik dia mesti buat si orang tak bangun. Orang tidur dia tak tengok. Tidur mana boleh cakap? Anak kalau tidur. Boleh cakap oleh-oleh dia mana tak tidur lah tu. Rapuh lah kau. Buat pun boleh dosa tak? Pasal dengar mulut. Senyap eh. Bangun buat. Ada tidur lah. Nah, baru nak letak belakang suami balik petang. Buat ayam. Ada kawan mari. Ajak mama kawan-kawan mari. Nah, apa gitu semua. Dah apa benda jadi bini, jom dia bini. Jom apa? Jom joinan. Ha. Dia kena taat. Kan Nabi khabar dah kalau kata ada hajat. Nah, ha. Atas belakang pelapik uta sekalipun kena tunai. Atas belakang dulu-dulu ini naik uta. Naik uta, lepas tu suami naik, dah naik uta dua orang laki bini. Setus-setus-setus sikit. Nah, kakang uta berik, rak. Uta berik, rak. Nah, yang tunai hajat yang, patut hajat. Ha. Wajib kena tunai. Walaupun atas belakang pelapik uti, maknanya duduk atas pelanu. Tak ada orang lah, jangan pasal. Ha. Balik kira. Ha. Jima atas motor sikat. Nah, depan balai raya. Kata guana jadi gitu je keke. Ha. Ha. Jangan main. Kena tunai mana tengah padang pasir lah. Kita Nabi kata ni tengah padang pasir. Tak ada orang seorang. Kena tunai hajat suami. Atau uta. Bingung uta. Ha. Ha. Dah? Dah mana di rumah tak tunai. Mana dah ke? Panggil wi wi wi. Dah masuk lah bilik. Dah ni buat lipat baju pas curuh. Lipat. Ha. Kita duduk lah bilik. Nak panggil. Mek. Mari lah. Nampak? Tak imam panggil. Mek. Nak benda. Tanya tu ngasa dah. Yang heran kalau you cakap dengan adik-adik dia molek. Nak. Boing cakap dengan laki. Nak kenapa? Hari ada dulu duduk kat abang Oh, tua-tua galak. Nak tak masuk. Nak buat gua ni nak suruh masuk ni. Gila gua kat depan muka lipat baju buat dok. Tu laki ni tak akan nak pakai kain sahang tau. Nak. Wadah. Tubik kali baju Melayu wadah juga. Tubik kali baju teluk belanga. Tak layang tu. Nah. Lah hacul bu mata golek yang cicang duk lelaki kami lek. Panasan. Nah, nak marah tak orang ni. Nah, jangan panggil gi lalu. Kalau boleh sekali panggil. Mek, ye, bop berlari masuk. Nah, tu panggil isteri solehah. Tak masuk. Suruh ayah mo. Kalau dah nak letak belakang sikit tak boleh buat diri buat tak. 20 tahun dah aku buat air kemu. Tu lagi ya, buat cukup cat diri. Keteng. Masih pekok nyetang ke garang. Kena pergi. Walaupun atas belakang pelik. Mana kalau zaman ni atas Honda Cup. No. Beri. Jangan tunggu lama. Faham? Tak usah kata dalam rumah. Nak? Hajak suami kan. Tujuan pernikahan itu. Supaya mu jamah aku jamahmu. Berseronok. Tak, daripada dua menjadi tiga. Tiga menjadi empat. Ni kau ramai, kau ramai. Dah boleh jamah jadi tiga pun ni. Tak.